Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini ia masih memberikan kepada kita sekalian kenikmatan-kenikmatan yang banyak, anugerah-anugerah yang banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenikmatan yang zahir, yang tampak pada badan kita, begitu pula yang tampak di sekitar kita, adalah kenikmatan yang patut untuk kita syukuri bersama. Dan yang lebih besar dari hal itu adalah kenikmatan yang sifatnya batin, berupa pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita masih disadarkan, kita masih diberikan kemampuan, kita masih diberikan hidayah dan taufiknya untuk bisa beragama dengan agama Islam, bermanhaj dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berislam, bersunnah dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam Islam ini. Ikhwani fi din, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, al-ulama waradatul anbiya, wa innal ulama lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Innama hum waratsatul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi, orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi, mereka tidaklah mewarisi dinar maupun dirham. innama waratul ilma, para nabi mewarisi ilmu, para nabi mewarisi syariat yang mereka diamanahkan untuk disampaikan. Faman akhadahu akhadha bihadhin wabir, maka barang siapa yang mengambil warisan nabi, yakni warisan para nabi, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat berharga. Ikhwan fil din, barakallahu fikum. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya pada manusia ada sekelompok orang yang mereka memiliki martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Mereka adalah para ulama, orang-orang yang dididik dengan ilmu, orang-orang yang berjalan di atas ilmu, orang-orang yang bersikap dengan ilmu. Para ulama adalah waratsatul anbiya, pewaris para nabi, yang mana Rasulullah SAW mengingatkan para nabi tidaklah mewarisi dirham maupun dinar dan harta-harta yang lainnya. Para nabi mereka wafat hanya meninggalkan syariat yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat tidak meninggalkan harta untuk keluarganya. Bahkan beliau masih meninggalkan hutang yang belum terbayar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di muka bumi ini secara mutlak dari manusia pertama sampai terakhir, meninggal tidak memiliki harta. Beliau meninggal dalam keadaan mewarisi ilmu dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan warisan yang beliau tinggalkan diambil dan dipelajari oleh para sahabatnya, generasi terbaik ridwanullahi alaihi majma'in, wa ala ra'sihim Abu Bakar, Umar dan Uthman dan Ali. Mereka adalah manusia-manusia terbaik yang paling bagus ketidaknya, yang paling bagus pengikutannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga segenap para sahabat yang lainnya, yang mana mereka memiliki kesalahan untuk mengambil ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki kesenangan untuk menyebarkan ilmu yang mereka dapat kepada orang-orang yang setelahnya dari kalangan tabi'in. Sehingga dari Rasulullah alaihi salatu wasallam lahirlah para ulama terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lahirlah seorang Abu Bakar, lahirlah seorang Umar, lahirlah seorang Uthman, lahirlah seorang Ali, lahirlah seorang Abdullah ibn Abbas, lahirlah seorang Abu Hurairah, lahirlah seorang Aisyah radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Semuanya mereka adalah pewaris para nabi, generasi yang membawa warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian para sahabat pun menurunkan ilmu yang mereka dapat kepada para tabi'in. Dari para sahabat lahirlah seorang Qatadah bin Dhu'amah. Dari seorang sahabat lahirlah seorang Al-Hasan Al-Basri. Dari para sahabat lahirlah seorang Fudail bin Iyad dan yang lainnya dari kalangan tabi'in yang mulia, yang mana mereka adalah para ulama yang wajib bagi kita sekalian untuk mengambil petua dari mereka, mengambil bimbingan dari mereka, dan berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah pedoman kita dengan bimbingan dari mereka. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang pengaruh para ulama di tengah-tengah kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As, Inna Allah la yaqbidul ilma minan nasi intiza'an walakin yaqbidul ilma biqadril ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu rusan juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mencabut ilmu ini dengan satu kali cabutan yang Allah hilangkan dari dada-dada manusia. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan ilmu dengan diwafatkannya para ulama, sehingga tatkala Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah kembali menyisakan satu ulama pun hidup di muka bumi, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Manusia keumumannya akan mengambil orang-orang yang tidak memiliki ilmu sebagai juru fatwa mereka. Maka para mufti-mufti yang bodoh, para mufti-mufti yang sesat tersebut, yang dijadikan mufti oleh sejenak manusia yang bodoh pula, fadallu wa adallu, mereka pun sesat dengan keyakinan mereka. Tidak cukup di situ, ada tapi mereka juga awalu, mereka juga menyesatkan dengan akidah mereka, yakni manusia disesatkan oleh mereka. Ma'asyara fadilin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan di antara satu faedah yang dapat kita ambil dari hadisnya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Mereka mengatakan bahwasanya para ulama, apabila tidak ada lagi mereka di muka bumi, maka kerusakan akan melanda manusia. Kemaksiatan akan merajalela. Kebid'ahan akan terus subur. Kekufuran tidak lagi diingkari. Karena manusia, mufti mereka, orang-orang yang menyelesaikan urusan mereka, bukanlah para ulama, bukanlah orang-orang yang memiliki ilmu, akan tapi yang menghakimi mereka, yang memutuskan perkara mereka adalah para juhala, orang-orang yang bodoh yang dilabel sebagai seorang yang berilmu. Maka juga diambil dari hadis ini, apabila manusia kembali kepada para ulama yang sesungguhnya, apabila di suatu daerah ada seorang ulama yang mampu untuk membimbing masyarakatnya, maka masyarakat setempat akan mendapatkan manfaatnya. Mereka terbimbing dengan kebenaran. Mereka bisa berjalan di atas kebenaran. Mereka pun bersikap dengan sikap yang benar di bawah bimbingan mereka, para ulama. Ikhwan fil din, barakallahu fikum. Sungguh penting keberadaan mereka. Sungguh besar pengaruh dari mereka tatkala mereka masih ada di tengah-tengah kita. Atau apabila mereka tidak ada di tengah-tengah kita, mereka ada di suatu tempat yang kita bisa menggambarkan kejadian yang terjadi di tempat kita. Kemudian kita bertanya kepada mereka, mereka pun menjawab dengan ilmu, mereka menjawab dengan hikmah, mereka menjawab dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman pendahulu mereka dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ikhwani fil din, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala dalam kitabnya atau dalam risalahnya yang berjudul Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu, menghilangkan ilmu dengan satu kali cabutan, menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus yang insyaallah penjelasan beliau dalam risalah tersebut akan kita baca. Penjelasan yang sangat-sangat menyesukkan hati-hati para pendengarnya, di mana beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Begitu pula menjelaskan tentang siapa yang disebut dengan ulama. Beliau juga rahimahullah taala menyebutkan bagaimana bentuk manusia bisa kembali kepada para ulama dalam segala urusan mereka. Setelah Syekh Rabi' rahimahullah taala menyebutkan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang kita baca di awal tadi, beliau menjelaskan dalam kitabnya hadis hadis yadullu ala fadlil ilmi wa makanatihi. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan ilmu dan posisinya di dalam Islam. Ilmu sangat memiliki keutamaan yang besar dalam agama ini. Wa yadullu ala fadli hamalatihi min al-ulama'i al-akhyar alladziina yarfa'u bihim sya'na hadhihi al-ummah. Dan hadis ini juga menunjukkan akan keutamaan para pemikul ilmu dari kalangan para ulama al-akhyar, para ulama-ulama yang baik, para ulama-ulama yang istiqamah, yang Allah Subhanahu wa taala angkat keberadaan umat ini disebabkan mereka. Dari penjelasan beliau ini kita mendapatkan sebuah faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebuah umat apabila di tengah-tengah mereka ada ulama. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebuah umat apabila di tengah-tengah mereka ada ulama. Dan juga dipahami dari kalam yang beliau sampaikan, Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan sebuah umat apabila di tengah-tengah mereka tidak ada ulama. Sehingga kedudukan ulama di tengah-tengah manusia itu sangatlah penting. Dengan atau disebabkan mereka lah derajat suatu kaum diangkat. Maka menjadi sebuah kewajiban bagi sebuah umat, bagi sebuah kaum, apabila di tengah-tengah mereka ada ulama, maka menjadi sebuah keharusan bagi orang-orang di sekitarnya untuk memuliakan ulama, untuk memposisikan ulama di posisi yang sesungguhnya, di posisi yang sepantasnya, mendengarkan petua-petua mereka. Tatkala tersamarkan bagi mereka sebuah perkara, mereka pun merujuk kepada para ulama, bertanya kepada para ulama, karena mereka lah para ulama. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum disebabkan mereka. Nah, kemudian beliau mengatakan wa yarfa'u darajatihim fil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka, yaitu derajat para ulama di dalam jannah nanti. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'i Allahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Para ulama adalah orang-orang yang akan Allah muliakan, orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka. Dan kita mendapatkan sebuah kesimpulan dari penjelasan beliau ini, Syekh Rabi Abdullah taala, apabila kita ingin diangkat derajatnya, apabila kita ingin ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat, maka ikutilah para ulama, dengarkan petua dan arahan dari para ulama. Apabila kita tidak memahami sebuah perkara, merujuklah kepada mereka para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jamin akan diangkat derajatnya di akhirat nanti. Begitu pula derajat mereka di dunia sebagai bentuk pemulihan mereka. Fal ulama lahum makanatun 'inda Allah tabaraka wa ta'ala wa mansilatun 'azimah. Maka ulama, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan posisi yang tinggi. Kenapa mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka sampai mendapatkan derajat yang seperti ini? Li'annahum yahduna bil haqq, karena mereka membimbing dengan kebenaran. Inilah yang disebut dengan ulama, mereka membimbing dengan kebenaran. Wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran juga mereka menimbang segala perkara. Wa 'alaihi rabbun, dan di atas al-haq, di atas kebenaran juga mereka dibimbing, mereka dididik. Inilah yang disebut dengan ulama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ulama? Karena mereka memiliki tiga hal ini. Mereka mendidik dengan al-haq, sehingga kita orang-orang yang berusaha untuk berada di bawah bimbingan mereka para ulama, maka kita harus mengikuti jejak mereka, yaitu apa? Yahdi bil haq. Apa itu yahdi bil haq? Membimbing umat dengan kebenaran. Dimulai dari diri kita, membimbing diri kita dengan kebenaran, membimbing keluarga kita, anak dan istri kita dengan kebenaran, dan membimbing masyarakat kita apabila kita mampu mendakwahi mereka juga dibimbing dengan kebenaran. Apa itu yang disebut dengan al-haq? Apa itu yang disebut dengan kebenaran? Yang disebut dengan kebenaran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis itu adalah al-haq. Al-Qur'an dan hadis itulah yang dinamakan sebagai kebenaran. Sehingga apabila kita ingin mengikuti jejak mereka, berada di bawah bimbingan mereka, maka kita berusaha untuk membimbing diri kita dan masyarakat kita dengan al-haq, yaitu dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dan dari hal ini juga kita mendapatkan sebuah kesimpulan, orang-orang yang mengaku ulama akan tapi mereka tidak mendidik manusia dengan al-haq, maka mereka bukan ulama. Al-ulama hanyalah membimbing manusia dengan al-haq, tidak membimbing manusia dengan emosi mereka, tidak membimbing manusia dengan akal mereka, tidak membimbing manusia dengan semata-mata pemikiran pribadi dari mereka. Para ulama mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dalam hal bimbingan. Walaupun Al-Quran dan Sunnah menyelisihi emosi mereka, mereka berusaha untuk meredam emosi yang ada pada mereka dan mereka mendahulukan Al-Haq untuk membimbing manusia. Sehingga apabila orang yang di dekatnya salah, ya, apabila orang yang di dekat para ulama salah, para ulama tidak akan segan-segan untuk menegur atau bahkan menyalahkan atau bahkan mentahdir orang yang ada di sebelahnya. Kenapa? Karena para ulama membimbing dengan al-haq, tidak membimbing dengan hawa nafsu, tidak membimbing dengan emosi. Apabila yang salah orang yang memiliki masalah pribadi dengannya, maka ditahdir, ya, manusia di perintahkan untuk menjauhinya. Apabila yang memilih kesalahan adalah orang yang di dekatnya, maka tidak disalahkan, berusaha untuk ditutup-tutupi kesalahannya, diberikan udzur yang banyak. Tidak seperti itu para ulama. Para ulama adalah orang-orang yang benar-benar membimbing manusia dengan kebenaran dan tidak membimbing manusia dengan hawa nafsu mereka. Wa bihi ya'dilun. Hal yang kedua yang menjadi ciri para ulama adalah biyakidun. Para ulama dengan al-haq mereka menghakimi manusia. Para ulama tatkala ditanya oleh manusia tentang perselisihan yang terjadi di tengah mereka, mereka menimbang mana yang salah, mana yang benar juga dengan al-haq, dengan kebenaran, tidak dengan emosional, tidak dengan hawa nafsu, tidak karena tendensi yang lain. Apabila ada dua orang berselisih, melaporkan perkaranya kepada seorang alim, maka seorang alim yang tergolong ulama akan menimbang perselisihan yang terjadi di antara keduanya dengan al-haq, dengan al-kitab dan sunnah. Tidak memilih-milih, si fulan dekat dengan saya benarkan, si fulan jauh dengan saya salahkan. Tidak seperti itu para ulama. Apabila yang benar adalah orang yang tidak dekat dengan dia, maka tetap akan dibenarkan. Dan apabila orang yang dekat dengan dia salah, maka tetap akan disalahkan. Inilah para ulama yang hakiki. Inilah para ulama yang hakiki. Wa alaihi rabbun ridwanullahi alaihi. Ciri yang ketiga dari ciri para ulama, mereka dididik di atas al-haq. Dididik di atas belajarnya, belajar al-haq. Sebelum mereka mendakwahi manusia, sebelum mereka menghakimi urusan yang ada di tengah-tengah manusia dan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka, sebelumnya jauh-jauh hari mereka sudah membekali diri mereka dengan al-haq. Di atas al-haqlah mereka dididik, di atas al-haqlah mereka dibimbing. Mereka belajarnya belajar Al-Qur'an dan Sunnah, bukan belajar taqdimul arq, bukan belajar mendahulukan akal dibandingkan nas, dibandingkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka belajar bertawafikum para ulama dibimbing untuk senantiasa berada di atas al-haq. Mereka belajar al-haq, tidak belajar yang namanya al-dhalal, tidak belajar yang namanya kesesatan-kesesatan, tidak belajar yang namanya mendahulukan fikiran, tidak belajar yang namanya mentakwil nas, tidak belajar yang namanya takwil nas dan yang lain. Barakallahu. Benar-benar murni. Para ulama dibimbing oleh guru-guru yang berada di atas al-haq. Berarti guru-guru para ulama harus mustaqim, harus seorang yang lurus kedudukannya, harus seorang yang barakallahu fikum terbimbing pemikirannya, bukan seorang ulama yang dibimbing oleh seorang ahlul bidah. Tidak akan menjadi seorang ulama orang yang dibimbing oleh orang-orang yang melakukan pembidahan dan segala macam penyimpangan. Apabila kita dan anak-anak kita ingin menjadi bagian dari para ulama, maka pilihlah guru-guru yang berada di atas al-haq, yang bisa mengajari kita al-haq dengan ucapan mereka dan juga dengan akhlak dan sikap yang ada pada mereka, terbimbing di atas al-haq. Barakallahu. Kemudian Syekh Rabi hafizallahu beliau melanjutkan, al-ulama'u salihun al-amilun humul mahmudun fi kitabillah wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang saleh, para ulama yang beramal, mereka adalah orang-orang yang dipuji dalam Al-Qur'an dan dipuji dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa humul ladzina qala Allahu fihim, para ulama adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang mereka, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Sehingga dari ayat ini kita ambil sebuah kesimpulan, ciri para ulama selanjutnya adalah mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikatakan sebagai ulama orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaina an nata'allama al-ilma wa an na'mala bihi mukhlishina lah. Kemudian Syekh Rabi menyampaikan wasiatnya, menyampaikan nasihatnya kepada kita sekalian, ma'asyara salafiyun, ma'asyara muslimun, fa'alaina an nata'allama al-ilma, menjadi sebuah kewajiban bagi kita sekalian untuk menimba ilmu, mempelajari ilmu. Dari siapa? Dari para ulama atau orang-orang yang dididik dengan didikannya para ulama, itulah orang yang kita ambil ilmu dari mereka. Wa ana para bihi mukhlishinalah, dan menjadi sebuah kewajiban juga bagi kita sekalian untuk mengamalkan ilmu tersebut dengan penuh keikhlasan, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dengan penuh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap hal-hal yang lain, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan ketenaran, tidak mengharapkan kepemimpinan, tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan barakallahu fikum yang lainnya dari urusan-urusan dunia. Harus tatkala kita beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari, kita mengamalkan dengan penuh rasa ikhlas. Wa nakhshallaha fi, dan hendaklah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang telah kita pelajari. Jangan sampai ilmu tersebut menjadi bumerang yang menyerang kita, bukan membela kita, disebabkan tidak ada rasa takut yang ada pada hati-hati kita. Wa nuraqibuhu bi hadzal ilmi wa fi dawihi, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ilmu yang ada pada kita dan juga disebabkan naungan ilmu yang telah kita dapatkan. Nah, ini wasiat yang sangat berharga dari beliau. Belajar ikhlas dalam beramal, takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua tersebut bisa dilakukan tatkala kita mengambil ilmu. Tatkala kita mempelajari ilmu. Mengambil ilmu dan mempelajarinya dari siapa? Dari para ulama yang memiliki empat sifat di atas yang telah kita sebutkan. Nah, Kemudian beliau merinci, fana'khudul aqaidah shahihata. Bentuk kita mempelajari ilmu, mengamalkan dan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita mengambil i'tikad-i'tikad yang sahih, kita mengambil akidah-akidah yang benar. Tatkala kita belajar akidah, gurunya juga harus betul-betul orang yang paham akidah. Termasuk dalam hal ini, tatkala kita belajar fikih, kita juga harus belajar di depan orang yang benar-benar memahami fikih. Tatkala kita belajar hadis, kita juga harus mempelajarinya di depan orang yang betul-betul memahami hadis. Tatkala kita belajar tentang bagaimana membantah alul bid'ah, maka kita juga harus mempelajarinya di hadapan orang-orang yang jago dalam fan ini, orang-orang yang benar-benar berkompeten dalam bidangnya. Nadinullah biha, kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang benar tersebut. Jangan sampai kita salah mengambil akidah, dan kita juga salah keyakinan. Disebabkan salah keyakinan, maka kita pun salah dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'allimun nas hadhihi al-aqidah. Setelah kita mempelajari akidah yang benar, maka kita juga memiliki kewajiban selanjutnya, yaitu mengajari manusia tentang akidah ini. Akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang suci dari kesyirikan, yang suci dari kekufuran, dan suci dari segala macam penyimpangan, itulah akidah yang sahih. Akidah dalam tiga hal, dalam tiga halnya, akidah dalam rububiyah, akidah dalam uluhiyah, akidah dalam asma sifat, kita harus mempelajarinya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan kalau kita mempelajari akidah rububiyah, kita mempelajari tauhid rububiyah, maka kita harus betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa taala ialah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan kita. Dan kalau kita belajar akidah uluhiyah, kita juga meyakini disebabkan tauhid rububiyah yang ada pada Ia, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka kita barakallahu fikum tidaklah menyembah, tidaklah mempersembahkan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersembahkan kepada yang lainnya, inilah akidah uluhiyah yang juga harus kita sebarkan. Yang mana macamnya banyak, cabangnya banyak, termasuk dalamnya adalah mempelajari jenis-jenis kesyirikan. Mulai dari tatayunnya, salah tawakalnya, salah sembelihannya, salah sujudnya, salah doanya, salah istiwadahnya, apa dalilnya, bagaimana cara membantahnya, itu tugas kita mempelajarinya. Sangat luas ilmu tentang akidah uluhiyah. Begitu pula tentang akidah asma sifat, tentang tauhid al asma wa sifat, juga harus kita untuk mempelajarinya demi keamanan agama kita. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala punya nama, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala punya sifat, dan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi, walaupun sama dalam hal penamaan, namun dari segi hal bentuk dan yang lainnya tidak sama dengan sifat makhluk. Tanpa mentakwil, tanpa mentakbir, tanpa mentakdir, tanpa mentakyif, dan yang lainnya, yaitu dibahas dalam ilmu akidah asma sifat, juga menjadi sebuah kewajiban bagi kita sekalian untuk mempelajarinya. Jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang yang berakidah dengan akidah Maturidiyah, berakidah dengan akidah Syariah, berkeyakinan dengan akidahnya Jahmiyah, berkeyakinan dengan keyakinan Khawarij, keyakinan Syiah, dan yang lainnya, yang mana mereka banyak menyimpan dalam hal tauhid asma sifat, meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa cinta. Kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa cinta. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Tanpa mentakwil, kita yakin Allah Subhanahu wa taala datang, turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan datang di yaumul qiyamah. Tatkala kita mendengar nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah turun, Allah naik, Allah punya sifat marah, Allah Subhanahu wa taala punya sifat bergembira, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tertawa, dan yang lainnya, kita tidak mengetahuinya. Sekarang banyak sekali barakallahu fikum orang-orang yang memiliki pemahaman takwil, para orang yang memiliki pemahaman takwil. membaca hadis dari Rasulullah SAW, Inna Allah yang zilu fi kulli sama'i dunya fi kulli turut ilal asir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan setiap sepertiga malam. Banyak sekali orang-orang yang memiliki kesalahan dalam hal ini. Dia tidak percaya Allah turun. Kenapa? Karena tidak punya keyakinan yang benar dalam masalah tidak asma sifat. Tatkala dia meyakini Allah turun, berarti kata dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini banyak sekali. Sebagian mungkin sudah paham. Bahkan kalau Allah fikir, umuman akidah asma sifat yang diajarkan di negara kita dan juga diajarkan oleh di negara-negara yang baik adalah akidah yang seperti ini. Kita mentawil, kita mentakwil, mentakwil, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengatakan orang-orang yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat, Allah Subhanahu wa taala punya nama, dinamakan sebagai mujassimah. Dan mungkin sebagai orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala turun, namun turunnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan turunnya makhluk. Kalau turunnya makhluk dari atas ke bawah, ya, dengan bentuk yang seperti itu. Kalau yang turunnya di atas turun, berarti di atas kosong, di bawah ada. Ya, apabila makhluk naik, berarti yang di bawah itu, yang di bawah kosong, di atas ada. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikiaskan dengan seperti itu. Allah turun, bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Yang penting kita yakin Allah Subhanahu wa taala turun. Allah Subhanahu wa taala punya sifat marah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, ia tertawa. Kita tidak boleh mentakwil tertawanya, maksudnya itu bukan tertawa, tapi memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya. Kalau kalian mengatakan Allah tertawa, berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita tidak menyerupakannya. Walaupun dari segi penamaan sama, makhluk tertawa, Allah tertawa, namun dari segi bentuknya dan behaviornya sangatlah berbeda. Jadi hati-hati para orang yang punya paham ta'wil, para orang yang punya paham takwil, para orang yang punya paham taktil dan takif, ini banyak sekali menyebar di seluruh penjuru negeri ini. Sehingga mempelajari akidah, belajar kepada guru-guru yang betul-betul mereka berkompeten dalam bidangnya. Jangan belajar akidah seenaknya, belajar akidah dari YouTube, belajar akidah dari media sosial, belajar akidah dari tulisan-tulisan orang-orang yang tidak jelas. Jangan. Belajar akidah itu keyakinan Anda. Keyakinan Anda harus betul-betul dijaga, akidah Anda harus betul-betul dijaga. Barakallahu fikum. Pelajari keyakinan Anda dari orang-orang yang dia betul-betul Anda ketahui, dia bersama para ulama, dia berjalan di atas bimbingannya para ulama dalam hal memahami hadis. Barakallahu fikum. Ini penting. Akidah kita tekankan, mempelajari akidah harus betul-betul kita ambil dari ulama dan orang-orang yang berjalan di bawah jalannya atau di atas jalannya para ulama. Kemudian Syekh Rabi melanjutkan, menu'alimu nasa syara'i'al Islam. Dan kita juga memiliki kewajiban untuk mengajari manusia syariat-syariat Islam ini. Mulai dari fikih ibadahnya, bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana tata cara qiraatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita ajari manusia syara'i'al Islamiyah, syariat-syariat Islam sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam dalam fikih ibadah tanpa mentaklid salah satu mazhab yang ada. Barakallahu fiik. Ini juga yang perlu kita garis bawahi. Seorang ahli sunnah tidak bertaklid kepada satu mazhab. Ya. Fikihnya harus ambil dari Syafi'i, harus ya. Fikirnya ngambil dari Imam Ahmad, fikirnya Maliki, kalau kata Syafi'i, ambil ucapannya Syafi'i semuanya. Kalau kamu Hambali, ambil dari fikirnya Imam Ahmad semuanya. Kalau kamu Maliki, ambil dari fikirnya Imam Malik semuanya. Nah, seperti ini namanya taklid. Yang namanya taklid itu tercela. Ya. Seseorang Ahlussunnah wal Jamaah tidak taklid kepada mazhab-mazhab yang ada. Menimbang pendapat-pendapat para ulama juga dengan dalil. Memukoronahkan pendapat-pendapat mereka, yaitu mencocokkan pendapat-pendapat mereka Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, Imam Malik berpendapat seperti ini, Imam Ahmad berpendapat seperti ini. Kita memilih dari tiga imam tersebut sesuai dengan apa yang tersebut dan termaktub dalam Al-Quran dan Hadis. Apabila Imam Fulan salah, katakan salah. Dan tatkala kita mengatakan Imam Fulan salah, bukan maknanya kita mencelanya, akan kita memperingatkan manusia agar dia mengikuti kesalahannya. Para ulama tersebut, alim tersebut, imam tersebut masih tinggi kedudukannya, namun yang namanya manusia tidak selama dia namanya kesalahan. Kesalahan tetap harus diingatkan. Kesalahan harus tetap kita lepas pada darinya. Dan tatkala kita mengatakan si Fulan salah, bukan maknanya kita menjatuhkannya selama dia bukan seorang ahlul bid'ah. Wa nu'allimu nasa syara'i al-Islam, kita mengajari manusia syariat-syariat Islam. Di antara syariat Islam yang beliau sebutkan di sini yang penting juga minat tamyiz bainal haqqi wal batil, yaitu cara membedakan mana hak mana batil. Mendidik manusia, mengajari manusia untuk bisa membedakan mana yang hak mana yang batil, bukan mencampur adukan antara hak dan batil. Tidak menyalahkan yang hak, tidak menyalahkan yang batil. Tatkala dia mengamalkan suatu hal yang diselisihi oleh orang yang lainnya, dibiarkan saja dengan alasan sebuah persatuan, ya, dengan alasan jangan memecah belah pada si Fulan salah, si Fulan menyelisihi dalil, kenapa tidak kita ingatkan? Tatkala kita mendiamkannya, berarti kita berusaha untuk menyatukan antara hak dengan batil. Ini penting, membedakan antara hak dengan batil. Wal halal wal haram, begitu pula membedakan antara yang halal dengan yang haram. Wal dalal wal huda, begitu pula membedakan antara mana yang sesat, mana yang betul. Dan cara membedakan antara yang ini dan yang itu, membedakan mana yang hak dengan yang batil, maka kita barakallahu fikum menimbangnya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan tatkala kita tidak mampu untuk mengambil kesimpulan dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, maka kita merujuk kepada para ulama. Kita merujuk kepada para ulama. Apabila tersamarkan urusan yang ada di tengah-tengah kita, ya, tersamarkan urusan yang ada di tengah-tengah kita, maka kita tidak dianjurkan untuk memahami Al-Quran seenai dewi, memahami Al-Quran dan Sunnah semau kita sendiri, memahami Al-Quran dan Sunnah semau hawa nafsu kita sendiri, sesuai dengan emosi dan keinginan kita sendiri. Menimbang mana yang hak, mana yang batil dari perkara yang tersamarkan, maka kembalinya kepada para ulama, orang-orang yang betul-betul kibar, orang-orang yang betul-betul disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-barakatu ma'a kabirikum, berkah itu bersama orang-orang yang besar di antara kalian, yakni kabirun fil ilm, besar dari segi keilmuannya, wa kabirun fil syirk, besar dari segi umurnya, tua umurnya, begitu pula besar keilmuannya. Itulah yang kita jadikan sebagai rujukan utama dan jalan tersamakan dari kita semua perkara. Kembalilah kepada mereka, kembalilah kepada para ulama yang mereka kabirun fil syirk, wa kabirun fil ilm, besar kadar ilmunya, begitu pula tua umurnya. Tidak kita menyimpulkan sesuatu dengan keyakinan kita sendiri, ya, memunculkan statement, ya, menulis di media sosial sesuai dengan apa yang kita pahami, padahal belum ada bimbingan dari para ulama. Ini tidak diperbolehkan. Membedakan mana yang hak dan yang batil dalam hal yang kita tersamarkan padanya, bahkan umat kaum muslimin mereka tidak memahaminya, maka mengembalikannya kepada para ulama. Itulah bimbingan yang dibimbingkan oleh Islam, bersumber kepada hadis yang di awal majlis kita baca, bahwasanya para ulama